Masih kita membahas tentang al-mudmar atau dhamir. Ya. Telah disebutkan bahwasanya ini adalah istilahnya orang-orang Basrah, sedangkan orang-orang Kufah menggunakan istilah kinayah ataupun makni. Mungkin kita ulang sebentar. Ya, dhamir adalah dua isim yang maknanya sama, yang diletakkan untuk mutakallim seperti ana, nahnu, untuk mukhatab, anta, dan cabang-cabangnya. Kemudian untuk ghaib itu huwa. Kalau pada ana itu ada khilaf di antara ahli nahu, apakah domirnya itu keseluruhan dari ana ataupun hamzah dan nunnya saja. Ya, roji adalah pendapatnya orang Kufah yang mengatakan ana adalah domir, bukan hamzah dan nunnya saja. Sehingga i'rabnya ana qaimun, ana dhamir munfasil mabni ala sukun. Kalau orang Basra mengatakan ana, an itu dhamir munfasil mabni ala fath. Ya. Kemudian pada dhamir muhatab yang awalnya ta ataupun akhirnya ta, anta, anti, antuma, antum, antunna, itu yang menjadi dhamir yang rajih hanyalah an. Ya, an. Adapun taknya harful khitab, huruf yang menunjukkan pembicaraan kepada orang yang diajak bicara. Buktinya apa? Berubah-ubah tergantung siapa yang diajak bicara. Anta, anti, antum, antum. Sedangkan an-nya tetap. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi dhamir adalah an. Sebagian mengatakan anta, yaitu kumpulan dari hamzah, nun dan ta adalah dhamir. Kemudian dhamir ghaib, huwa, hiya, yaitu kumpulan ha dan wawu. Kemudian juga ha dan ya, hiya, itu adalah dhamir, bukan hanya saja. Adapun pada yang lainnya, huma, hum, hunna, itu yang menjadi dhamir hanyalah haknya saja. Pada huma, dhamirnya hak. Mimnya lil'imad, untuk sandaran. Al-alifnya adalah al-tasniyah. Alifnya hanya menunjukkan musanna. Pada hum juga demikian, haknya yang menjadi dhamir. Mimnya adalah al-jama'. Ya. Itu kalau mau dirinci. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan dhamir itu terbagi kepada dhamir yang mustatir dan bariz. Dhamir mustatir maknanya adalah dhamir yang tersembunyi, yang dia tidak memiliki bentuk lafaznya, karena orang Arab tidak meletakkan untuknya lafaz. Adapun ungkapan kita ketika mengi'rab aqumu, ya, aqumu fi'lun mudhari'an marfu', ya, kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana, itu ana, itu hanya majaz saja. Ya, karena terhalang untuk bisa mengungkapkan dhamir tersebut karena tidak ada surahnya, untuk memudahkan saja. Karena mustatir, ya, tidak memiliki apa? Bentuk lafadznya. Kemudian bariz, ya, ya lawannya mustatir, yang dia memiliki surah yang diletakkan oleh orang Arab. Dan yang mustatir itu ada yang wujuban sifatnya, sifatnya wajib, yaitu batasannya dikatakan mustatir itu wujuban, dhamir mustatir wujuban adalah ketika dia tidak bisa digantikan posisinya oleh isim dhahir. Seperti aqumu tidak bisa digantikan di situ ana dengan aqumu Muhammadun, enggak bisa. Tidak bisa diganti dengan, ataupun posisinya tidak bisa diduduki oleh isim dhahir. Tidak pula digantikan dengan isim dhamir. Yes. Jadi saya ulangi, yang mustatir wujuban adalah dhamir yang tidak bisa ditempati posisinya oleh isim dhahir, tidak pula ditempati oleh dhamir bariz. Adapun pada contoh izhab anta, izhab anta itu anta di situ taukid, bukan fa'il dari izhab, bukan. Ya. Berarti lawannya yang jawazan dhamir yang mustatir jawazan itu adalah dhamir yang posisinya bisa diganti dengan apa? Isim dhahir. Iya. ataupun digantikan dengan dhamir. Contohnya Muhammadun yadhhabu. Di sini yadhhabu ada dhamir, di situ kan mustatir jawazan. Boleh di situ dhamir yang mustatirnya diganti dengan isim zahir, Muhammadun yadhhabu abuhu. Misalkan tuh. Abuhu. Atau diganti dengan dhamir huwa. Abuhu huwa dimunculkan dhamirnya. Sri fahami itu perbedaan antara yang mustatir wujuban dan yang mustatir jawazan. Jadi kalau yang mustatir wujuban itu tidak bisa posisinya digantikan dengan apa? Isim zahir, tidak pula dengan dhamir. Pada contoh akumu enggak bisa digantikan dengan ana, akumu ana. Kalaupun ada itu bukan fa'il apa apa? Tahu kita aja. Ataupun digantikan dengan isim zahir enggak bisa, akumu Muhammadun enggak bisa. Sedangkan yang mustatir jawazan itu adalah dhamir yang posisinya bisa digantikan dengan isim zahir seperti yadhhabu Muhammadun. Di situ kan ada Muhammad ada huwa. Di sini mustatirnya jawazan sehingga boleh digantikan huwa ini dengan isim yang dhamir. Yadhhabu Muhammadun abuhu, abu. Ataupun dimunculkan dhamirnya. Ya, abuhu yadhhabu Muhammadun huwa. Ya. Wahwa imma mustatir wujuban kal muqaddar fi fi'li amril wahid al muzakkar. Dan dia dhamir yang mustatir ada kalanya mustatir wujuban. Ya, barusan kita lewatkan batasannya. Seperti dhamir yang ditakdirkan pada fi'il amr untuk satu orang laki-laki, idrib. Ya, kum. Dan yang semisalnya. Kemudian pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta. Ta khitab al wahid al muzakkar. Ta yang menunjukkan pembicaraan kepada orang kedua. Satu orang laki-laki. Ya. Pembicaraan kepada khitab. Orang yang diajak bicara. Satu orang laki-laki. Seperti takumu, tabribu, dan seterusnya. Bukan untuk. Apa? Seorang wanita yang khaib. Bukan. Ya, kalau takumu untuk hiya. Fatimah tu takumu. Itu di situ mustatirnya jawazan. Kalau untuk apa? Khaibah. Wa fil mudhari' al-mabdu bil hamzati ka'akum. Juga. Mustatir wujuban itu terjadi pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Hamzah yang merupakan ahruf al-mudhari'ah. Aqumu. Adribu dan semisalnya. Adapun hamzah yang masuk pada fi'il madhi ini bukan huruf-huruf mudhari'ah. Maka di situ dhamirnya bukan mustatir wujuban seperti akrama. Zaidun a'ta. Sadiqahu malan. A'po. Di situ ada dhamir mustatir jawazan. Meskipun ada hamzahnya. Kenapa? Karena hamzahnya bukan ahruful mudhara'ah. Aw bin nun. Atau dengan nun. Naqumu dan nadribu. Dan seterusnya. Dan ada kalanya mustatir jawazan. Kal muqaddar fi nahwi zaidun yaqum. Ada kalanya mustatir jawazan. Maksudnya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ataupun bisa diduduki posisinya oleh apa? Isim zahir. Seperti yang ditakdirkan pada contoh Zaidun yaqumu. Ada di situ dhamir huwa. Ya, Hindun taqumu di situ mengandung dhamir hiya. Yang terkadang dimunculkan, terkadang. Meskipun seringnya dihilangkan. Dan ada sisi perbedaan antara mustatir dengan apa? Mahdhuf. Ya. Samanya sama-sama tidak ada gitu, tidak tampak. Bedanya kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Kalau yang mustatir itu marfu'. Pasti marfu'. Ya. Apakah sebagai fa'il ataupun naibul fa'il? Sebagai fa'il contohnya Zaidun kharaja ada huwa. Ya. Ataupun sebagai naibul fa'il Zaidun yudrabu huwa. Kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Ada yang mansub, ada yang majrur. Seperti yang majrur, wayakulun, wayakulu mimma ta'kulun. Ta'kuluna minhu dibuang di situ. Wayashrabu mimma, wayashrabu mimma tashrabun. Di situ ada yang mahdhuf minhu dibuang, majrur. Ada mansub. Ya. Yeah. Seperti ja'a rajulun ana dharibun misalkan. Datang seorang yang saya pukul, ana dharibuh, saya memukul dia. Ataupun yang misalnya. Ya, kalau yang mustadir itu rofa seringnya. Ya. Kalau yang mahdhuf umum, lebih umum. Kemudian kalau mustadir itu amilnya lafzi. Amirnya lafzi. Mesti amilnya lafzi seperti kharaja, jaa, yudrabu. Ya, kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Ya, lebih umum. Ya, kalau mustatir memang ada gitu, dhamirnya ada meskipun enggak kelihatan ada. Kalau mahdhuf dibuang tidak ada di situ. Kemudian wal bari jumalahu suratun fil lafzi. Dhamir baris adalah dhamir yang memiliki bentuk lafaz. Dan itu dhamir baris ada dua, yang muttasil dan munfasil. Apa itu dhamir baris yang muttasil dan munfasil? Fal muttasil huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqumu ba'da illa kata kumtu atau kumta atau kumti wa kafi akramaka. Dhamir baris yang muttasil adalah dhamir yang ucapan tidak bisa dimulai dengannya. Ya, dhamir mutasil adalah dhamir yang tidak bisa kita memulai ucapan kita, kalam kita dengannya. Wala yaqumu ba'da illa, tidak bisa jatuh setelah illa. Ya, fi halati al-ikhtiyar, dalam keadaan bisa memilih. Kalau terpaksa dalam syir ya mungkin terjadi. Ya, datang setelah illa dhamir mutasil. Contohnya dhamir mutasil yang tidak bisa kita memulai kalam kita dengannya dan tidak bisa jatuh setelahnya atau tidak bisa jatuh setelah illa adalah ta, kumtu, tidak boleh kita katakan tu, ya, koma, nggak bisa, ataupun tu qaimun, nggak bisa, ataupun setelah illa nggak bisa, ma koma illa tu, nggak boleh. Itu dhamir mutasil, dhamir yang tidak bisa kita membuka kalam kita dengannya dan tidak bisa jatuh setelah illa dalam keadaan bisa memilih, kecuali darurat, kecuali darurat. Yang ini biasanya terjadi dalam syair. Wal munfasilu isim fa'il, ittasala yattasil muttasil, bersambung. Karena dia biasanya tulisannya bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Wal munfasilu huwa ma yuftatahu bi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Sedangkan dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dibuka dengannya ucapan. Bisa dimulai dengannya ucapan seperti ana, nahnu, anta, anti, antuma dan seterusnya. Itu kita bisa memulai kalam kita dengannya. Ana Muhammadun, ana Thalibun, nahnu Muslimun. Wa yaqumu ba'da illa, dan bisa jatuh setelah illa. Ma qama illa ana, ma qama illa anta, ma qama illa antuma dan seterusnya. Nahwu, contohnya, contoh dhamir munfasil yang kita memulai kalam kita dengannya adalah ana mu'minun. Wa maqama illa ana. I'rabnya jelas ya. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, mu'minun khabar marfu'. Wa alamatu rafi' ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Maqama illa ana, ma nafiyah. Qama fi'lun madin mabni ala fatla mahalla lahu min al-i'rab illa harfu istithna. Ana fa'il. Ya. Ataupun dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Istitsna'nya sini apa? Istitsna mufarrah. Kalau istitsna terjadi pada kalam yang naqis. Ya. Kalam yang naqis dan manfi, maka istitsna'nya disebut apa? Istitsna mufarrah. Di sini kalamnya apa? Naqis. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini mustatsna minhunya, nanti insyaallah pada pembahasannya. Kemudian di sini ada penafian. Ma ana illa thalibun. Sebagai apa thalibunnya? Ma ana illa thalibun. Khabar. Diberikan sesuai apa yang dituntut dari amil. Di situ anak mubtada. Butuhnya apa? Khabar. Berarti yang setelah illanya dijadikan sebagai khabar. Ma yudrabu illa Muhammadun. Sebagai apa Muhammadun? I'rabnya naibul fa'il. Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dan dhamir yang muttasil itu terbagi kepada yang marfu', mansub dan majrur. Ya, dhamir yang munfasil ada tiga macam. Yang pertama yang marfu, yang kedua apa? Yang mansub, dan yang ketiga adalah yang majrur. Fal marfu'u nahu darabtu, darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. I'rabnya mudah ya. Darabtu fi'lun wa fa'il, darab atau daraba fi'lun madhin mabni 'ala as-sukun. Itisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Iya. Kemudian atta ya, dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'il. Darabna ya, fi'lun fa'il juga. Ya, na'nya bagaimana i'rabnya? Dhamir ya. Munfasil muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Jadi kalau kita mengungkapkan satu huruf itu kita sebut dengan namanya. Atta bukan tu, ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun abamma bukan. Nah itu kalau satu mengungkapkan satu huruf itu dengan namanya. Nama huruf hijaiyahnya atta gitu. Adapun kalau kita mengungkapkan yang terdiri dari dua huruf ataupun tiga, maka kita ungkapkan dengan bacaannya. Na, hal, ya, la, misalkan la, lam alif tuh. Seperti itu ya, jangan an-nun wal alif dhamir munfasil mabni ala sukun. Jangan dibalik. Tu ya, kadang yang baru belajar seperti itu ya. Tu dhamir oh tu ya. Salah ungkapannya. Jadi untuk mengungkapkan ya satu huruf itu dengan namanya atta, alba, apalagi alwau, harfu qasam gitu kan. Kalau kita mengungkapkan yang terdiri dari dua huruf atau tiga, maka dengan namanya. Na, hal, fi, ila, an, ala, dan seterusnya. An, harfu jar. An adalah huruf jar. Dan al-ain, wan-nun, harfu jar. Ya, rabnya mudah ya. Jadi, borabda. Borabtu, borabna, borabta, borabti, borabtuma. Jadi, untuk yang muhabab, yang menjadi bomir, hanya apa? Tanya saja. Ya, borabtu, tanya, bomir, borabna, ya kumpulan dari nun dan alif. Dorobta juga taknya, dorobti, dorobtuma, mana bomirnya? Atta saja. Mimnya lil imad, untuk sandaran alif. Al-alifnya apa? Dalah al-tathniyah. Huruf yang menunjukkan musanna. Dorobtum juga taknya saja yang menjadi bomir dan fa'il. Dorobtum atta bomir mutasil mabni ala dhamma fi mahal rafin fa'il mim alamatul jama'. Demikian pula dorobtunna. Ya. Kemudian doroba, situ fa'ilnya apa? Mustatir. Ya, doroba, dorobu, yaitu yang setelah ba'nya dari alif dan wawu adalah apa? Fa'ilnya. Ya. Kemudian pada dorobu ditambahkan apa? Alif. Ya. Alif apa disebut? Alif fariqah. Ya. Kenapa disebut dengan alif fariqah? Farqan bainaha wa baina wawil afi, untuk membedakan ya antara fiil dengan wawu atof ataupun antara wawu jamaah dengan apa wawu atof, khususnya ketika wawu jamaah ini berada di ujung ya. Adapun kalau wawu jamaahnya enggak di ujung, maka tidak perlu lagi antum tambahkan alif fariqo ini. Contohnya dorobuka, kan gak di ujung tuh, ya kan? Bersambungan kaf, dorobuka, tidak perlu antum tambahkan selawunya apa? Alif. Dorobuhu, tidak perlu antum tambahkan padanya apa? Alif. Tapi kalau di ujung gak disambung, iya. Au jamaah ini dengan yang lainnya sebagai kulu, iya, washrobu, maka di situ antum tambahkan apa? Alif. Tapi kalau sudah bersambung dengan bomir-bomir, maka tidak perlu antum tambahkan di situ apa? Alif, karena sudah terbedakan. Ya. Tidak ada kesamaran. Ya. Kemudian terus bagaimana dengan wawu yang ada pada fil mudhari, yad'u, yaghzu? Kenapa di situ tidak di tambahkan alif, alif fariqah untuk membedakan dengan waw atof. Ya, karena sudah jelas ya bahwasanya waw di situ adalah apa? Akhir fi'il. Kenapa? Karena tidak ada fi'il yada'u tanpa waw yang dia hanya terdiri dari dua huruf saja, tidak ada. Da'a yada'u, enggak ada. Ya-nya kan huruf tambahan kan? Kalau misalkan dibuang wawunya, yada'u, enggak ada itu. Karena hanya dua huruf. Sehingga, meskipun di situ ada wawunya, yada'u tidak perlu ditambahkan dengan apa? Alif fariqah untuk membedakannya. Demikian pula yaghzu. Yaghzu tidak perlu untuk tambahkan alif. Karena tidak ada kerancuan dengan waw jamaah. Karena semuanya tahu bahwasannya, ghoza yaghzu. Akhirnya wawu. Dan tidak ada fi'il yaghzu tanpa wawu. Ya, kecuali yang majzum. Kemudian wal mansubu nahu. Kemudian contoh dhamir muttasil yang mansub adalah akromani. Akromana, akromaki, akromaka, akromaki, wa akromakuma, wa akromakum, wa akromakunna, wa akromahu, wa akromaha, wa akromahuma, wa akromahum, wa akromahunna. Ya. Bagaimana i'rabnya akromani? Hah? Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. Akroma fi'lun madin mabni 'alal fath. La mahala lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan. Taqdiruhu huwa. Iya. Nun lil wiqayah. Kemudian alia dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Iya, maf'ulun bih. Kenapa di sini ditambahkan ya ketika maf'ulnya ya mutakallim dengan nun? Hah? Kenapa ditambahkan nun? Yang lainnya tidak ditambahkan nun. Tapi pada ya mukhatabah atau ketika fa'ilnya adalah dhamir ya ditambahkan nun, apa tujuannya? Hmm? Kenapa? Hah? Ya, nunnya disebut nun apa? Wiqaya. Apa maksudnya nun wiqaya? Ya. Agar menjaga fi'il dari apa? Dari kasroh. Jangan sampai fi'il di kasroh. Kenapa? Enggak boleh fi'il kasroh. Enggak ada kasroh. Saya jadi buang nunnya jadi akromi, ya kan? Akromi. Juga agar jangan sampai tercampur dengan fi'il amr. Ya kan? Kalau seandainya dibuang nunnya akromi, memungkinkan fi'il amr, ya kan? Untuk satu orang perempuan. Akromi jadi fa'il ya-nya, ya kan? Akromi. Tapi dengan ditambahkannya nun, maka yang jelas di sini terjaga fi'ilnya dari kasroh. Yang kedua, terbedakan dengan apa? Fi'il amr. Yang mana ya-nya di situ adalah apa? Marfu, ya, fi mahal rafa. I'rabnya jelas ya, yang lainnya akromana, akromaki, akromaka sama. Ya, fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Dan pada akromakuma, akromakum, akromakunna itu yang menjadi maf'ul hanya apa? Hanya apa? Kaf. Ya, kaf dhamir pada contoh tadi akromakum ataupun akromakuma itu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya, akroma fi'lun madin mabni 'ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbi maf'ulun bi mim lil 'imad al-alif harfun dal dalalah 'ala at-tathniyah. Demikian pula yang lainnya, yang menjadi maf'ul adalah kafnya saja. Yang setelahnya hanya tanda-tanda. Ya. Akromakun juga demikian. Nunnya dalalah 'ala tasniyah ataupun 'ala al-jam' al-inas. 'Ala jam' al-inas. Wa akramahu, akramaha, wa akramahuma. Sama juga akramahuma yang menjadi maf'ul mana? Al-ha. Ya. Mimnya lil-imad, alifnya dalalah 'ala tasniyah. Demikian pula akramahum. Ya. Yeah. Wal majruru kal mansub illa annahu idza dakhala alaihi amilul jar tamayyaza bihi nahu marrabi marrabi wa marrabina ila akhirih. Kemudian wal majrur kal mansub. Dhamir-dhamir yang majrur itu sama bentuknya dengan dhamir-dhamir yang mansub. Hanya saja bedanya idza dakhala alaihi amilul jar, ketika dhamir tersebut dimasuki oleh amil yang mengejarkan, maka tamayyaza bihi, terbedakanlah dengannya. Contohnya marrabi, jelas di sini ia adalah apa? Dhamir yang majrur. Kenapa? Karena kemasukan amil yang mengejarkan itu huruf ba. Demikian pula marrabina ila akhirih sampai seterusnya. Ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Ya, sedangkan dhamir yang munfasil itu terbagi kepada dua bagian. Kalau tadi dhamir yang mutasil ada tiga bagian atau tiga macam, marfu', mansub, majrur. Sedangkan yang munfasil ada dua macam, yang marfu dan yang mansub. Enggak ada yang apa? Majrur. Fal marfu'u itsnata asyarata kalimatan. Yang marfu ada 12 kalimat. Wahia yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sudah kita lewatkan tadi. Kalau ana yang rajih kumpulan dari hamzah, nun dan alif adalah dhamir. Meskipun orang Basrah mengatakan yang menjadi dhamir hanya hamzah dan nun, tapi yang rajih dalam pembahasan ana adalah pendapat orang Kufah, yaitu ana keseluruhannya adalah apa? Dhamir. Demikian pula nahnu. Adapun pada dhamir-dhamir mukhatab yang menjadi dhamir hanya ta. Hanya apa? An. Hanya an. Sedangkan ta-nya itu harful khitab. Anta, anti, antuma, antum, antuna, dhamirnya hanya an. Ya, setelahnya harful khitab. Wa huwa wa hiya. Ini juga yang benar, huwa hiya kumpulan dari ha dan wawu dan ha dan ya adalah dhamir. Bukan hanya saja. Berbeda dengan huma, hum, hunna. Itu yang rajih bahwasanya yang menjadi dhamir hanya haknya. Sedangkan mimnya lil imad, alifnya mimnya untuk apa? Lil imad, alifnya untuk dala ala tasniyah. Hum, mimnya dala ala jama'. Hunna, nunnya untuk dala ala jama' linas. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Setiap satu dari dhamir-dhamir ini yang 12, apabila dia jatuh di awal kalam, maka dia mesti sebagai mubtada. Nahu contohnya ana rabbukum. Ya, rabbnya jelas ya. Ana dhamir munfasil mabni ala al-sukun fi mahali rafin mubtada. Rabbukum khabar marfu alamatu rafi dhammatu zahiru ala akhiri wa huwa mudaf al-kaf. Ya, dhamir muttasil mabni ala dhammah fi mahalli jar mudhaf ilal mim, ya alamatul jam'i atau dalalah ala al jam'. Rabb itu seringkali ya dimaukan maknanya isim fa'il, rabba ya rubbu rabban. Ya, isim fa'ilnya rabban seringkali dimaukan dengannya makna isim fa'il, seperti pada contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ rabb sebagai sifat dari apa? Allah majrur makanya. Bukan badal. Di situ maknanya adalah Rabb yang menciptakan, yang mengadakan, yang memelihara seluruh alam. Wa nahnu al-warithun wa nahnu al-warithun nahnu. Ya, wawu kalau kita belum tahu, ya. Dia sebagai isti nafiyah ataupun atifah, karena kita enggak hafal ya kalimat sebelumnya, maka dikatakan apa? Hawu hasba maqoblaha, tergantung sebelumnya. Nahnu, nahnu dhamir munfasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin mubtada. Al-warithun khabar marfu bil mubtada. Wa alamat rafi Al-waw niyabah li'annahu jam'ul muzakkar salim. Iya. Isim fa'il dari apa? Warithun, isim dari waritha yarithu, waris. Ini termasuk sifat, ya. Sifat untuk ya. Sifat untuk akil, ya. Al-warithun wa anta maulana. Kemudian anta maulana, anta dhamir munfasil mabni ala sukun. Ya, an itu menjadi dhamir. Fi mahalli rafin mubtada atta lil khitab, lil khitab aja. Maulana apa? Khabar marfu alamat rafi abama al muqaddar ala ala al alif mana min dhuhriha atta adri annahu ismun maqsur wa huwa mudafna dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudaf ilaih. Maula itu maknanya banyak. Iya, di sini mungkin yang lebih dekat ya, karena kepada Allah SWT adalah penolong. Bisa tuan, bisa budak, ada 6 atau lebih makna dari maula. Ya, bisa ditentukan yang dimaukan dengan kita cara dengan melihat apa konteksnya, siaknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa mamir munfasil mabni. Ya, alal fathi mahalli rafin mubtada ala kulli jarun wa majrur. Muta'alliqnya ke mana? Muta'alliq bi qadir. Karena qadir mengandung makna fi'il. Ya. Ala harfu jar. Ya. Kulli ismun majrur. Wa huwa mudhaf syai'in mudhafun ilaihi qadirun khabar marfu' alamat rafi abama adh-dhahiru ala akhirih. Wal mansubu itsnata asyarata kalimatan, dan dhamir yang mansub jumlahnya ada 12 kalimat. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Ya. Ini juga sama. Ya, yang menjadi dhamir apa? Hah? Iyanya. Yang setelahnya hanya menunjukkan khitab ataupun tasniyah ataupun jamak. Yang menjadi dhamir iya, berarti dia iya mabni ala sukun dhamir. Fa hadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bih, dhamir-dhamir ini tidaklah terjadi kecuali sebagai maf'ul bih mesti. Katanya sebagai maf'ul bih. Contohnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Coba di i'rab iyyaka. Iyyaka, iyyaka. Ya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih muqaddam. Kaf ya lil khitab, jadi bukan mudhaf ilaih, ya. Tidak boleh untuk mengatakan iya mudhaf kaf mudhaf ilaih, bukan. Ya harful khitab. Na'budu fi'lun wa fa'il. Ya na'budu fi'l mudhari' marfu' li tajarrudihi an nasib wal jazim alamat rafi adhammatu zahiru ala akhirihi. Wa fa'iluhu fa'amil musafihi wujuban takdiruhu anak anahnu. Ya, di sini didahulukan ya ma'mulnya yaitu maf'ul. Dan ada faedahnya. Di antara faedah mendahulukan yang haknya diakhirkan, ya ma haqquhu ta'khir, ya taqdimu ma haqquhu ta'khir, yang pertama adalah hasr untuk mahasar. Ya. Iyyaka na'budu. Sebagian yang lain mengatakan ihtimam untuk menunjukkan pentingnya. Tapi di sini yang pas untuk mahasar. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah. Ya, beda maknanya dengan kalau di akhirkan na'buduka. Kami beribadah kepada-Mu, memungkinkan di situ ada apa? Ada peribadatan kepada selain Allah. Tapi kalau iyyaka itu tidak ada selain Allah yang diibadahi. Maknanya kalau iyyaka na'budu itu ma na'budu illa iyyaka, maknanya itu. Iyyaka na'budu maknanya sama dengan ma na'budu illa iyyak, kami tidaklah beribadah kecuali kepadamu, itu hasr. Iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum kanu ya'budun. Coba i'rabnya iyyakum, iyya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasin maf'ulun bih muqaddam. Kaf harful khitab mim, ya alamatul jama' kanu, fi'lun madhi naqis, tarfa'u al-isma wa tansibul khabar, al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin apa ismuha ismu kana, al-alif lil fariqah. Kemudian ya'budun fi'lun wa fa'il, ya'budu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim, alamatu raf'i thubutun nun niyabah anil dhamma li'annahu minal amthilah al-khamsah. Ya, al-jumlah al-fi'liyah ya'budun fi mahalli nasbin khabar kana. Wamata amkana an yu'ta bidhamiri muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Ya. Selama masih mungkin, selama masih bisa untuk didatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh untuk didatangkan dhamir munfasil. Selama kita bisa masih menggunakan dhamir muttasil, tidak boleh kita gunakan dhamir munfasil. Karena dhamir muttasil itu lebih apa? Ringkas. Ya, kalam itu lebih ringkas. Ya, lebih baik selama maknanya tidak rusak. Ya. Fala yuqalu fi qumtu, sehingga tidak boleh dikatakan pada contoh qumtu diganti dhamir mutasilnya ta dengan dhamir munfasil. Qoma ana. Ya, kecuali untuk tujuan hasr. Iya kan? Ma qoma illa ana. Untuk hasr ya boleh. Harus bahkan. Kalau tidak, ya tidak ada makna hasr. Wala fi akromaka, juga pada contoh akromaka tidak boleh antum ganti dengan akroma iyaka, kecuali itu hasr juga. Ma akroma illa iyak, dia tidaklah memuliakan kecuali engkau. Kalau seperti ini, ya harus diganti dengan dhamir apa? Munfasil. Ya, karena dhamir muttasil itu lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Huruf-hurufnya lebih sedikit daripada dhamir munfasil. Ya, mana yang lebih sedikit? Ta dengan ana? Jelas ta. Ya. Nah, kalau tidak mungkin untuk kita menggunakan dhamir muttasil karena terhalang oleh udzur-udzur tertentu, diantaranya ketika dhamirnya mendahului amilnya, ini kan terhalang. Seperti iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, di sini dhamirnya mendahului amilnya. Enggak mungkin kita gunakan dhamir muttasil, iya kan? Harus kita gunakan yang munfasil, iyyaka na'budu, dengan tujuan tadi. Ihtimam. Itu udzur yang pertama, di mana kita menggunakan dhamir apa? Munfasil, yaitu ketika dhamir mendahului amilnya ataupun ketika dibuang amilnya. Seperti ucapanmu iyyaka wasyarra. Di situ kan ada amilnya mahdhuf, ihdar. Ihdar. Iya. Ada di situ amil yang mahdhuf. Enggak mungkin antum datangkan yang apa? Mutasil. Ataupun alasan berikutnya ketika dihasr. Ya, seperti maqama illa ana. Enggak boleh maqama illa tu. Nah, itu di antara udzur-udzur yang membolehkan didatangkannya dhamir munfasil. Kemudian illa nahwu salnihi wa kuntuhu, kecuali contoh salnihi dan kuntuhu. Batasannya adalah apa-apa yang amil dhamir padanya merupakan amil bagi dhamir yang lain. yang lebih ma'rifah darinya. Ya. Atau kita baca dulu di sini. Illa nahu salnihi wa kuntuhu. Kecuali contoh salnihi, salnihu wa kuntuhu. Ini boleh antum gunakan dhamir mutasil ataupun munfasil. Fayajuzul faslu aiba. Maka boleh antum gunakan dhamir munfasil juga di sini. Dengan antum katakan salni iyahu. Salni iyahu. Apa artinya salni iyahu? Mintalah kepadaku dia. Ya. Wa kuntu iyahu, apa artinya? Aku dulunya adalah dia. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya bobitnya di mana boleh antum gunakan dhamir munfasil ataupun muttasil adalah mimma amilu dhamir fihi amil fi dhamirin akhar a'raf minhu muqaddam 'alayhi ghairu marfu' sawa'un kana al-'amil nasikhan nahu kuntuhu aw ghairu nasikh aw ghairu nasikh nahu salni, yaitu pada apa-apa yang amil dhamir padanya adalah amil pada dhamir yang lain yang lebih ma'rifah darinya. Yang mana yang lebih ma'rifah ini didahulukan daripada yang di bawah ma'rifahnya. Ya, yang dia bukan dhamir yang marfu. Kita lihat di sini. Salnihi. Ada dua dhamir ya, berkumpul. Yang di situ amil beramal pada dua dhamir ini. Dhamir yang pertama apa? Ya. Dhamir yang kedua, ha. Ya, di situ ada amil yang beramal pada dua dhamir ini. Yang satu yang lebih ma'rifah didahulukan, yaitu ya. Ya. Didahulukan. Dari yang di bawahnya dari sisi ma'rifah. Yaitu apa? Ha. Karena dhamir apa? Mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib. Iya kan? Dhamir mutakallim, jadi dhamir-dhamir juga memiliki urutan dalam tingkatan ma'rifah. Yang pertama apa? Dhamir mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian apa? Ghaib. Jadi sini berkumpul dua dhamir, satu amilnya. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Dan yang kedua tidak rofa, yang pertama marfu. Ya, itu kaidahnya. Kalau seperti itu boleh antum gunakan ya dhamir yang kedua dengan yang mutasil ataupun munfasil. Ini berlaku baik pada fi'il-fi'il yang merupakan nawasikh ataupun fi'il-fi'il yang biasa. Contoh yang biasa salnihi. Mintalah kepadaku sesuatu itu ataupun kalau kepada orang dia. Salnihi mintalah kepadaku misalkan almal. Almal salnihu. Harta itu silakan kamu minta kepadaku. I'rabnya bagaimana? Salnihu. Sal salnihu. Hah? Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Sa'ala, sal dari sa'ala. Is'al diringkas jadi sal. Ya, dari is'al sal. Karena banyaknya penggunaan sehingga diringkas sal. Ya. Sal, sa'ala, fi'lun, madin mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun di sini. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu. Apa? Takdiruhu anta. Iya. Kemudian nun dari miqayah ya. Apa ya? Maf'ulun bih ataupun dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi al maf'ulun bih awal. Maf'ul bih yang pertama. Alha dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbin ayo maf'ulun bih tanin. Ya. Butuh kepada dua maf'ul. Ya. Kuntuhu, ya Rabnya bagaimana? Hah? Ya Rabnya kuntuhu kana fi'lun madin. Ya, naqis tarfa'ul isma tansibul khabar. Dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya, kemudian atta dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin ismuha ya. Alha Dhamir muttasil mabni labom fi mahali nasbin khabaruha, khabarnya. Di sini juga sama. Ya, mana yang lebih ma'rifah antara ta dengan ha? Ta kan? Ya, di sini yang lebih ma'rifah ta dan dia marfu. Dan yang setelahnya dhamir ha di bawah ta dari sisi ma'rifahnya dan dia mansub. Ya, seperti ini kaidahnya. Ada amil yang beramal pada dua dhamir sekaligus. Yang pertama yang marfu lebih ma'rifah dan yang kedua ya, bukan maaf tidak marfu dalam keadaan di bawah dari sisi martabat kemarifahannya. Nah, ini boleh dipisah. Salni iyahu. Salni iyahu. Ya. Coba i'rabnya bagaimana? Salni iyahu. Fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya. Sa'ala fi'lun madhi. Fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Nun liqa'i al-ya. Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Awal. Iya, iya. Dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih tsanin. Alha lil ghaibah untuk menunjukkan ghaib saja. Wa kuntu iyahu, ya sama. Wal fadhu dhamair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Lafadz-lafadz dhamir seluruhnya itu mabni. Mabni, tidak tampak padanya i'rab. Kenapa lafadz-lafadz dhamir itu seluruhnya mabni? Hukum asal dari isim itu apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Hanya saja dia terkadang keluar dari hukum asalnya ketika ada keserupaan dengan huruf. Kita tahu huruf itu seluruhnya tanpa terkecuali mabni. Kalau ada di sana isim yang menyerupai huruf ya, dari beberapa sisi sudah kita lewatkan ya, sudah sering diulang-ulang, maka dia pun menjadi apa? Mabni. Kalau bamir-bamir, mabni kenapa? Serupa dengan huruf dalam hal apa? Hah? Dalam hal? Al-wab'a, ya kan, meletakkan. Bamir-bamir itu diletakkan biasanya di atas satu atau dua huruf. Ini kan mirip dengan huruf. Huruf diletakkan di atas satu atau dua huruf. Nah, karena keserupaan ini, maka bamir-bamir itu mabni. La yadharu fiha i'rab, tidak tampak padanya i'rab. I'rabnya bagaimana? Apa dhamir-dhamir? Apakah zahirah atau muqaddarah? Atau apa? I'rabnya? Hah? Fil mahal. Iya, jadi isim-isim yang mabni itu i'rabnya mahalli. Ya, bukan takdiri, bukan zahiri, tapi apa? Mahalli. Seperti tadi, ana qa'imun, ana dhamir munfasil, ya mabni 'ala sukun fi mahalli. Iya, enggak boleh antum katakan marfu' wa alamat rafi'i, misalnya dhammah muqaddarah, ya keliru. Iya. Kalau dikatakan marfu' itu hanya pada isim-isim yang apa? Mu'rab. Kalau yang mabni tidak boleh dikatakan marfu'. Fi mahalli. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fil amr. Iya. Sa'ala yas'alu sal. Ya. Is'al aslinya kan. Cuma karena banyak dipakai sehingga diringkas. Jadi sal. Sal bani Israel. Kam atainahu min ayatin bayyinah. Apalagi yang semisal ini ada? Hah? Ya kadang dengan is'al. Seperti fas'alu. Is'al itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang lain? Oh, singkatan. Terjemahnya atau apa? Ya, fi rutbati ma udhifa ilaih. Jadi, isim-isim yang didhofahkan itu tingkatan kemakrifahannya sesuai dengan kepada apa dia disandarkan. Ya, tingkatannya sesuai dengan kepada apa yang dia disandarkan. Kecuali yang disandarkan pada dhamir. Maka tingkatannya tidak sesuai dengan atau tidak setingkat dengan apa yang dia disandarkan padanya. Tidak setingkat dengan dhamir. Tapi turun ya. Setingkat dengan alam. Seperti contohnya gampang. Siapa? Coba. Abuka. Ya Muhammadun. Bapakmu dan Muhammad. Di situ abuka adalah isim yang nakiro yang diidhofahkan kepada dhamir. Nah, dia setingkat dengan alam, tidak setingkat dengan dhamir. Ya, yang lain tadi. Apa? Iya, beda-beda. Iya. Tergantung konteksnya. Yang jelas ya, dhamir mansub. Gimana? Iya, iya. Ya, sama-sama full bi. Cuma mereka menakdirkan beda-beda gitu amilnya. Sama-sama maful bi. Iya. Masing-masing amilnya itu mahdhuf. Iyyaka wasyarra. Ma'mul itu hasr. Ada yang mengatakan ihtimam. Yang lain? Hah? Apanya? Ya, antum bisa baca ya. Sudah pernah kita lewatkan. Yaitu pada apa-apa yang amil dhamir padanya, itu adalah amil bagi dhamir yang lain. Di situ ada amil yang dia beramal pada dhamir yang satu, juga beramal kepada dhamir yang lain. Yang pertama itu lebih ma'rifah dari yang kedua. Dan yang lebih ma'rifah itu didahulukan daripada yang di bawahnya. Kemudian yang dari sisi kema'rifahnya itu di bawah, itu bukan dhamir yang marfu. Ya. Nah, ini kan contohnya persis. Salnihi. Di sini ada amil yang beramal pada dua dhamir. Ya, yang pertama sebagai fa'ilnya, yang kedua sebagai maf'ulnya. Dan yang pertama itu adalah apa? Lebih ma'rifah, yaitu iya. Dhamir iya. Lebih ma'rifah. Dan dia lebih ma'rifah. Kemudian alha di bawahnya dari sisi kema'rifahannya. Sama-sama fi mahali nasbin semua ya. Karena keduanya adalah apa? Maful semua. Hanya saja yang pertama dhamir iya itu lebih ma'rifah daripada dhamir ha. Itu ditakdirkan beda amilnya. Seperti iyyaka wa syarr. Yang pertama amilnya ihdhar. Ya, ihdhar. Hendaknya engkau berhati-hati, menjauhkan dirimu. Wa syarr, wabta'id asyarr. Satunya amilnya beda, ibta'id asyarr. Iyyaka wa syarr maksudnya jauhkanlah antara dirimu dengan kejelekan-kejelekan. Mahdhuf semua amilnya. Amilnya iyyak, ihdhar, asyar, amilnya beda, ibta'id, ataupun yang semisalnya. Bahwa harfu ataf, ya, huruf ataf, mengatafkan jumlah dengan jumlah yang lain. Cuma amilnya di situ dibuang semua. Gimana? Cukup ya. Di sini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dhamir. Nanti kita masuk kepada isim yang ma'rifah yang kedua itu alam. Ya. Cepat kan? Ya, gak usah panjang-panjang. Ya, mungkin cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.